Tangan di atas lagi, yo. Oh, no, belum bisa aku mendapatkan gadis manis yang menjadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku berjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Tunggu mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Good job.